Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu Allahu 'azza wa jalla fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umur muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimakumullah, marilah kita memanfaatkan beberapa waktu tersisa sampai keberangkatan nantinya. Mudah-mudahan waktu yang singkat dan ringkas ini Allah berkahi. Ikhwati fillah rahimakumullah, dalam nasihat-nasihat yang disebutkan para ulama, seperti yang saya ingat betul adalah nasihat dari Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah, demikian juga Asy-Syaikh Rabi' hafizahullahu ta'ala, serta para ulama lainnya. Beliau-beliau mengingatkan untuk kita bahwa dakwah ahli sunnah, dakwah salafiyah adalah dakwah yang besar. Dakwah yang besar, berbobot, karena ada komitmen untuk benar-benar mengamalkan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW dengan catatan pengamalan tersebut sesuai dengan petunjuk dan arahan dari As-Salafus Salih. Al-Quran tidak hanya difahami begitu saja, demikian juga hadis Nabi SAW tidak dapat difahami masing-masing dan sendiri-sendiri. Tetapi alhamdulillah, perpustakaan-perpustakaan Islam itu penuh dengan karya-karya ulama yang menyebutkan tentang cara As-Salafus Salih memahami setiap ayat dan setiap hadis Nabi SAW. Kita tidak perlu bersusah payah untuk berpikir sendiri tentang makna ayat dan makna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hal itu sudah dicukupkan dengan As-Salafus Salih. Dan komitmen ini terus dipegang alhamdulillah. Kemudian menjadi ciri khas, menjadi ciri khas dakwah salafiyah, dakwah ahli sunnah. Ciri khasnya apa? Ahli sunnah sering disindir, disinggung dan yang lainnya dengan bahasa yang kurang lebih begini: dikit-dikit dalil, dikit-dikit dalil. Bagi kita itu bukan sebuah celaan, justru sebuah sanjungan. Sama juga ketika kita bercakap-cakap dan berbincang dalam setiap saat, dalam banyak hal kita selalu bertanya, ada dalilnya enggak? Artinya ada dasar hukumnya ataukah tidak? Menjadi sebuah tuntutan yang kita sebagai pembicara harus siap, kita yang mendengarkan pun juga siap, kita yang berbicara siap untuk menghadirkan, membuktikan bahwa apa yang kita bicarakan itu memang ada dalil atau dasar hukumnya. Kita yang mendengarkan pun harus siap ketika sudah disampaikan ini dalilnya, itu dasar hukumnya, maka kita harus menerima dengan sepenuh hati. Hal ini menjadi sesuatu yang menakutkan bagi banyak kalangan. pada saat kita bersikukuh, enggak, pokoknya dalilnya mana? Mana dasar hukumnya? Banyak pihak yang kemudian enggak usah bicara dan diskusi sama mereka, kaku. Yang ditanya selalu dalil, dalil, dalil, dan dalil terus. Alhamdulillah, sekali lagi itu bukan celaan, tetapi itu lebih tepat untuk dikatakan sanjungan, walhamdulillah. Ikhwati fillah rahimakumullah, kondisi umat Islam sekarang ini semakin hari semakin menyedihkan dan memprihatinkan. Siapakah yang berhak dan layak untuk diharapkan tampil memberikan pencerahan kepada umat Islam? Jawabannya, kalau bukan ahlu sunnah, siapa? Memang ada beberapa, bahkan banyak kalangan, atau sebut saja kelompok lah, yang secara lahiriah itu juga menyampaikan dan memperjuangkan tentang Islam. Tetapi mohon maaf, tendensinya apa? Tujuannya apa? Yang dituntut adalah memperjuangkan Islam tanpa tendensi apa-apa. Yang dia inginkan adalah ridha dari Allahu Azza wa Jalla. Yang dia maukan umat Islam itu cerdas. Yang dia cita-citakan umat Islam itu sadar beribadah. Hanya itu saja tujuan akhirnya. Jadi tidak ada tendensi apa-apa. Berbeda misalkan beberapa kelompok, kalau perlu saya sebut contoh, sebagai contoh yang pertama, katakan Hizbut Tahrir, HTI, Hizbut Tahrir Indonesia. Berbicaranya lantang di depan publik, di atas podium, di atas mimbar, memperjuangkan daulah Islamiyah, negara Islam, khilafah Islamiyah. Pokoknya Islam, Islam, Islam, Islam. Tapi coba perhatikan majalah Al-Wa'i yang mereka terbitkan, atau buletin Hizbut Tahrir yang juga mereka terbitkan. Atau beberapa kali saya sendiri mendengarkan ceramah khatib Jumat yang disampaikan oleh mereka, yaitu Hizbut Tahrir. Bukan karena sengaja ingin mendengarkan khutbah mereka, tapi terkadang kita sholat di masjid masyarakat, di masjid umum, tanpa kita ketahui sebelumnya siapakah pembicaranya. Di dalam khutbah Jumat tersebut, demikian juga majalah, buletin, titik dan fokus pembahasannya adalah hampir semuanya itu tentang harta dan uang. Kalau bukan korupsi yang dibahas, itu pasti sumber daya alam Indonesia yang diambil dan dieksploitasi oleh asing. Coba perhatikan, arahnya ke situ. Nanti baru paragraf terakhir, dua paragraf, tiga paragraf sebelum setelah apa tuh yang terakhir, baru dikaitkan dengan oleh karena itu maka khilafah Islamiyah harus ditegakkan agar umat Islamlah yang merasakan, yang menikmati hasil-hasil yang seperti itu. Nah, yang dibahas Freeport, Newmont, ya kan, tambang-tambang batu bara dan seterusnya, arahnya ke situ. Itu kan sudah memiliki tendensi. Jadi bukan lagi bagaimana berupaya mencerdaskan kehidupan umat Islam, bukan lagi berupaya untuk menyadarkan umat Islam agar beribadah secara utuh dan totalitas dalam kehidupannya, tapi malah dibangkitkan emosionalnya untuk membenci penguasa. Itu kan hasilnya itu, membenci penguasa, berprasangka buruk terhadap penguasa, pemerintah dalam hal ini. Selalu saja sifatnya yang buruk-buruk, negatif, dan seterusnya. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, ya rahimakumullah, Contoh yang kedua, misalkan sekarang IM, Ikhwanul Muslimin, ya, yang kemudian sekarang terrepresentasi dalam politik itu sebagai Partai Keadilan Sejahtera PKS. Ya. Tarbiyah dilakukan itu sejak tahun 70-an, bahkan 60-an. Tarbiyah itu hidup di kampus-kampus terutama. Likok, satu murabi untuk 10 di tingkatan murabi, ada lagi terus-terus. Gak akan mungkin sampai pada pucuk pimpinan PKS di tingkat daerah, wilayah, apalagi pusat, kecuali kalau sudah sampai pada tingkatan tertentu dalam apa namanya sistem tarbiyah. Kalau di PKS gak mungkin kok jadi ketua PKS kalau dia baru masuk setahun, dua tahun, gak mungkin. Kalau di partai yang lain, iya. Di partai yang lain dia baru bergabung satu bulan aja langsung jadikan bendahara umum karena uangnya banyak. Di PKS enggak. Tujuannya apa akhirnya? Meraih suara yang terbanyak kan? Mendapatkan kursi di parlemen. Kursi eksekutif juga. Tujuannya katanya untuk memperjuangkan Islam. Tetapi sekarang visi dan misi saja secara kepartaian, PKS yang semula mendeklarasikan sebagai partai dakwah, sekarang sudah berubah menjadi partai nasionalis. Kalau dulu awalnya memang mendeklarasikan diri sebagai partai dakwah, tapi sekarang ini bukan lagi partai dakwah. Sama dengan partai-partai yang lainnya, sekuler. Yang intinya adalah mencari suara dan dukungan sebanyak-banyaknya. Itu akan kita saksikan di wilayah-wilayah yang mayoritasnya non-muslim. Papua misalkan. Di Papua anggota legislatif dari PKS ada yang dari non-muslim. Ketika pilgub, pilbub, pilwal, wali kota. PKS ikut bergabung dalam koalisi yang mendukung dan memperjuangkan kepala daerah yang latar belakangnya adalah non-muslim, kafir, Kristen, Katolik. Di Bali juga seperti itu. Anggota dewannya dari PKS, tapi Hindu. Ketika terjadi pilihan gubernur Bali beberapa tahun yang lalu, PKS juga masuk dalam koalisi yang mendukung seorang calon gubernur yang Hindu. Jadi bukan lagi partai dakwah. Kalau partai dakwah apa seperti itu? Diserahkan beberapa posisi dan pos penting kepada orang-orang kafir. Pernyataan-pernyataan dari para petinggi dan elit partai itu sendiri sudah menunjukkan bahwa PKS itu adalah partai nasionalis ya, bukan lagi partai dakwah, itu terbukti. Khawarij begitu juga. Punya tendensi. Yang mereka cari kan sebenarnya kekuasaan. Begitu Pak Muhyiddin. Yang mereka cari kekuasaan. Buktinya apa? Ada struktur negara sendiri. Intinya di situ. Menjadi seorang imam, menjadi seorang gubernur, menjadi seorang bupati, menjadi seorang lurah. Ya. Menghalalkan perampokan, pencurian. Ya, kalau Pak Muhyiddin tadi cerita dulu ketika masih bareng bersama dengan mereka, diajari merampok. Ya. Ada kawan kita yang ikut juga di sana, diajari untuk mencuri hasil kotak infak ya, dengan cara pakai lidi ujungnya dikasih apa namanya lem, dimasukkan di dalam itunya, diambil yang uang kertasnya, tarik, halal. Nah, ini kan tendensi dunia, namanya tendensi duniawi. Nah, bahkan cikal bakal kelompok Khawarij itu sendiri kan tendensinya duniawi. Nah, ketika Dzul Khuwaisirah protes kepada Nabi. Dzul Khuwaisirah kan cikal bakalnya Khawarij. Kenapa dia protes kepada Nabi? Karena melihat pembagian emas atau harta rampasan perang itu dirasanya tidak adil. Kok itu dikasih saya enggak? Kan tendensinya itu tendensi duniawi. Bukan zaman sekarang aja, sejak dulu mereka juga melakukan perampokan. Kalau kita baca sejarah, misalkan referensi yang paling dekat adalah Syiar Al-Bidayah wa Nihayah karya Al-Hafidz Ibnu Katsir, itu mereka selalu perampokan. Itu yang Khawarij. Yang Sufi juga sama. Yang Sufi itu tujuannya adalah bagaimana mempunyai hamba-hamba dan budak-budak yang selalu siap. Coba perhatikan kiai-kiai dan tokoh mereka di kalangan sufi. Habib, syekh, murid, mursyid, pembina tarekat dan yang lainnya. Tujuannya kan agar mendapatkan fasilitas dari pengikutnya. Bagaimana mereka mengajarkan kepada pengikutnya untuk taat, cium tangan, cium kaki bahkan. Berbicara harus seizin. Apa namanya, para pemimpinnya harus memberikan setoran setiap kali mereka datang, apa yang ditunjuk dan diminta kasihkan. Itu terjadi. Nah, dan itu sekarang masih hidup. Kalau misalkan seseorang yang dianggap sebagai pembesar sufi ya, datang ke rumah salah seorang pengikutnya, cuma bilang, wah itu lampunya bagus, iya lampunya dibuka, diserahkan. Waduh, sepedanya bagus, sepeda antik kuno ini. Dikemas, diberikan. Beberapa waktu yang lalu, tepatnya hari-hari tasyrik, itu seorang pendiri pesantren di Bantul. Pesantren NU. Seorang pendiri beliau. Muridnya sekarang ya 150 kata beliau, pendiri kiai itu, datang ke rumah saya menyampaikan bahwa sekarang saya sadar bahwa langkah yang ditempuh oleh kaum sufi Nahdiyin ini keliru dan salah. Saya semakin yakin bahwa ahlu sunnah lah yang benar. Beliau cerita sudah tidak melakukan kegiatan ritual selamatan dengan berbagai bentuknya itu. Beliau juga cerita bahwa kenapa kok ditentang dakwah ahli sunnah itu, karena ada beberapa pihak yang merasa dirugikan kepentingannya. Kemudian beliau berikan keterangan, coba sekarang kalau seorang modin atau rais ya yang memimpin acara selamatan itu, kalau misalnya dalam satu kampung itu yang meninggal 10, itu sudah berapa kali itu? Itu hari pertama, malam ketiga, malam ketujuh kan gantian. Bahkan tiap malam bisa aja pindah-pindah. Itu berapa penghasilannya? Itu kata dia loh. Bukan saya aja, oh gitu Pak ya, iya. Nah, itu menghamba betul. Kuburan-kuburan itu diagungkan dan dihormati, dimuliakan berlebihan seperti demikian. Itu kan tetap tujuannya duniawi, orang ngasih, itu melempar uang, kotak infak. Nah, gak boleh menentang kiai, kualat namanya. Apapun yang dikatakan kiai, iya, nggih. Apa seperti itu antum dapatkan dalam dakwah ahlu sunnah, dakwah salafiyah? Gak ada. Dakwah ahlu sunnah, salafiyin, yang dicari adalah kebenaran al-haq. Meskipun itu guru kita, walaupun beliau yang pertama kali menyadarkan dan membimbing kita melalui beliau, walaupun beliau seorang guru yang sudah memberikan banyak bantuan jasa yang besar untuk kita, tapi kalau salah, tetap katakan dia salah. Kalau dia menyimpang dari aturan Islam, tinggalkan. Itu pendidikan di dalam dakwah salafiyah. Jadi tidak ada kok fanatik-fanatikan gitu. Kalau gurunya salah, keliru ya? Salah, iya. Buktinya ini. 1, 2, 3. Jelas buktinya. Keliru, salah. Dan kesalahannya fatal. Sudah diberi nasihat. Sekali, dua kali, tiga kali. Tapi tetap saja. Tinggalkan, jangan. Aduh, gimana ya? Kayak enak perasaan saya. Nah, kalau contoh kita ya, misalkan Ja'far Umar Thalib, Panglima Laskar Jihad, Panglima saya juga dulunya. Karena saya juga berguru secara langsung sama beliau. Saya kan belajar di pesantren beliau juga dulu. Nah, ketika para ulama mengatakan tinggalkan dia karena sudah salah dan tersesat, kita gak ada rasa berat untuk meninggalkan. Kita tinggalkan, kenapa? Jalannya sudah berubah. Nah, sudah tidak lagi mengikuti nasihat para ulama yang kedudukannya jauh lebih tinggi daripada Ja'far Umar Thalib itu sendiri. Kita tinggalkan, sudah. Gak ada kok diem-dieman berkunjung ke rumahnya, diem-dieman kok kemudian SMS telepon, gimana Ustaz, khair? Terus kita pura-pura, ah Ja'far Martalib itu, enggak. Nah, itu pimpinan loh. Hampir semua ustadz-ustadz kita di Indonesia itu kalau bukan murid beliau langsung ya cucu muridnya atau pernah mendapatkan penjelasan atau pernah itu dulu yang memunculkan gerakan salafiyah dakwah ahli sunnah itu yang pertama kali di Indonesia secara besar-besarnya Ja'far Umar Talib. Kita punya jasa besar, beliau punya jasa besar untuk kita. Tapi ketika salah, ketika menyimpang, kita tinggalkan tanpa ada rasa berat, alhamdulillah. Itu menunjukkan bahwa tidak ada tendensi apa-apa. Ahlus sunnah itu intinya kan kalau melihat umat Islam semangat untuk mengamalkan Al-Quran dan sunnah cukup, alhamdulillah rasanya. Yang diupayakan itu mencerdaskan umat, bukan membiarkan kebodohan atau ada semacam pembodohan secara sistematis. Nah, gak boleh kok muridnya lebih pinter, gak boleh kok muridnya tanya-tanya kan gitu. LDII, Jamaah Islamiyah, ya kan? Itu kan doktrinnya, jangan engkau dengarkan kelompok yang lain. Pokoknya ikuti saja, ikuti apa? Kalau dalam dakwah Ahlus Sunnah, dakwah Salafiyah, nah, apa pernah didoktrin seperti itu? Pokoknya ikuti kata Ustaz, gak usah banyak tanya. Begitu kita dididik, enggak. Kita dididik untuk kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, artinya yang ingin saya sampaikan pada poin kedua ini. Nah, tadi poin yang pertama tentang dakwah Ahlus Sunnah sebagai dakwah yang besar. Yang kedua sekarang adalah siapa lagi yang ingin diharapkan ba'dallahi azza wajal, setelah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa yang kita harapkan untuk tampil menyampaikan pencerahan kepada umat kalau bukan Ahlus Sunnah? Karena selain Ahlus Sunnah memiliki tendensi-tendensi duniawi, adapun Ahlus Sunnah yang dicari dan diinginkan adalah bagaimana umat Islam punya semangat untuk mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Poin yang ketiga untuk selalu kita ingat bahwa umat Islam secara fitrahnya itu mencintai Al-Quran dan mencintai sunnah Nabi. Umat Islam secara fitrahnya pasti menerima ayat-ayat Al-Quran dan sabda-sabda Nabi. Kalau sudah diterangkan ini ayat Al-Quran pak, ini hadis Nabi pak, itu otomatis secara fitrah seorang muslim ataupun muslimah, iya. Walaupun mungkin sebagian merasa belum mampu untuk melakukan dan mengamalkannya, iya pak, saya yakin pak, saya terima, saya juga nggak nolak kok kalau itu ajaran Islam dari Al-Quran dan Sunnah. Tapi mohon maaf, saya belum bisa mengamalkannya, masih banyak faktor-faktor yang lainnya. Ini sudah sebuah kebaikan yang harus kemudian didorong agar lebih baik lagi. Nah, jadi intinya secara fitrah itu umat Islam mau kok menerima Al-Quran, mau menerima Sunnah Nabi. Secara fitrahnya umat Islam itu akan tergetar dan tunduk hatinya ketika disebut ayat, ketika disebutkan nama Allah, ketika disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasulullah, ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu tergetar, mereka pasti terpengaruh, ada pengaruh masuk di sana. Maka kita masuk kepada poin yang keempat bahwa ternyata faktor terbesar yang harus kita perhatikan adalah cara kita menyampaikannya. Nah, langkah-langkah apa yang sudah kita lakukan dan yang akan kita lakukan agar Al-Quran dan Sunnah ini sampai kepada umat Islam. Yang kedua, cara kita menyampaikannya itu bagaimana? Untuk yang pertama tadi, sebagai Ahlus Sunnah, ternyata kita tidak boleh pasif menunggu. Alhamdulillah, walaupun pasif, karena dakwah Ahlus Sunnah itu ibarat madu yang akan menarik perhatian semut. Walaupun kita pasif, alhamdulillah banyak orang yang mencari, tetapi itu tidak benar kalau kita selalu bersikap pasif. Mestinya aktif. Sebelum orang bertanya, kita sudah memberikan jawaban. Ketika orang mencari, kita sudah memberikan informasi. Karena yakinlah bahwa di sana masih banyak umat Islam yang sedang mencari kebenaran. Banyak umat Islam yang merasakan ketidaktenangan dan tidak ketentraman hidup. Banyak umat Islam yang merasa ada sesuatu yang salah dalam hidup saya. Nah, kalau kita pasif, kasihan kan saudara-saudara kita dalam kebimbangan, dalam kebingungan dan seterusnya. Beberapa bukti itu banyak kok. Ketika saya di Sumatera Barat terjadi gempa 2009, kita sempat dijamu oleh seorang jamaah masjid setempat. Bapak Haji siapa saya lupa, punya kemampuan finansial yang cukup besar, tokoh masyarakat. Kita diundang untuk makan di sana. Selesai makan, di hadapan kami dan kawan-kawan kita yang asli sana, beliau mengatakan, "Ustaz, tolong nasihati mereka ini. Jangan biarkan kami bertanya-tanya. Jangan biarkan kami dalam ketidaktahuan." Ustaz perlu ketahui, saya kemudian aktif dalam pengajian Salafi ini bukan karena diajak oleh mereka, tapi karena saya penasaran. Saya perhatikan kok teman-teman ini kalau selesai sholat, zikirnya sendiri-sendiri, gak berjamaah. Kok gak ikut keliling selawatan begitu. Tapi mereka diem, gak kasih tahu saya. Ini disampaikan ke saya dan rombongan begitu. Sampai suatu saat saya pegang dari mereka itu. Apa sih maksudnya? Kok kamu gak ikut kita-kita gini? Jawabannya, ya karena gak ada tuntunannya dari Nabi, Pak. Nabi Muhammad tidak mengenal. Oh gitu ya? Iya. Lo kok gak ngasih tahu dari kemarin-kemarin? Kenapa kamu biarkan saya tetap salah seperti itu? Itu pengakuan seorang tokoh masyarakat. Ada kawan kita di Tambun Bekasi juga seperti itu. Kerja di perusahaan besar, seorang manajer yang kedudukannya lebih tinggi itu hidupnya cuma tetanggaan di perumahan itu. Saya sampai ke sana. Ada masjid yang kita sering aktif ikut pengajian, mengadakan pengajian. Tempat taklim juga di situ. Bertahun-tahun sebenarnya manajer ini tertarik. Tapi karena kita pasif, begitu akhirnya. Setelah bertahun-tahun ada kesempatan bicara baru, sebenarnya saya tertarik loh dengan kamu. Tapi informasi yang saya dapatkan, pengajian kamu itu khusus untuk kelompokmu. Pengajian yang kamu lakukan itu hanya bisa diikuti oleh mereka yang punya kartu anggota. Lu enggak begitu manajer. Tapi terus gimana? Ceritakan. Wah, kok enggak bilang dari kemarin-kemarin? Cukuplah dua cerita ini. Kalau cerita yang lain banyak. Banyak kalangan yang sebenarnya itu dia tertarik. Tapi karena kita yang pasif aja. Harusnya kan kita aktif, aktif. Orang yang tertarik penasaran tentang kita itu banyak. Alhamdulillah kalau yang dia penasaran kemudian aktif bertanya. Kalau dia penasaran tapi dia pasif, aman. Saudara kita ini misalkan tertariknya dengan salah seorang ikhwan yang kalau sholat kok pakai jubah, pakai jenggot gitu kan. Tertarik ini ajaran apa ini. Tapi kan beliau kan aktif. Siapa namanya? Ian. Saudara kita Ian ini kan aktif akhirnya. Tanya kepada ikhwan itu, apa sih kelompokmu? Baru diterangkan, oh gitu. Akhirnya ikut. Yang penasaran itu banyak. Apalagi lihat istri-istri kita bercadar, lihat anak-anak kita dipondokkan. Ya, kita juga yang seperti ini, seperti itu. Yang tertarik itu banyak, yang penasaran pun banyak, yang bertanya-tanya banyak. Tapi kalau kita pasif, akhirnya isu itu ya liar bergulir. Mereka akan membuat penilaian-penilaian sendiri, prasangka sendiri, menduga-duga. Apalagi kalau ada pihak ketiga yang bermain di sana. Pihak ketiga yang bermain ini akhirnya bicara, mereka itu kelompok teroris, mereka itu kelompok yang keras, mereka itu kelompok yang suka mengkafirkan umat. Masyarakat yang gak ngerti apa-apa, akhirnya sudah dapat informasi dari pihak ketiga tadi. Salah siapa? Salahmu. Kenapa kok pasif? Jangan salahkan masyarakat yang menuduh kita dengan hal-hal yang negatif. Ya memang kita yang pasif kok. Kok kemudian menyalahkan masyarakat, menyalahkan umat Islam secara umum. Salah kita. Kok pasif? Nunggu aja. Gimana mau ngegolin kalau cuma nunggu? Iya kan Pak Amril? Iya, 5 pemain, 11 10 pemain numpuknya di garis pertahanan. Dapat bola gitu ya. Kan itu. Mau lewat garis tengah seharusnya dimajukan ke kotak penalti, lempar lagi ke belakang. Gimana ngegolinnya? Gitu ya. Harus aktif gitu. Itu yang ingin saya ingatkan barakallahu fikum melalui majelis yang singkat ini. Saya cuma ingin menyadarkan kita harus aktif, intinya itu aktif lah. Kan itu. Nah, yang kedua dari poin yang keempat tadi, sekarang caranya gimana? Kan gitu ya. Cara kita aktif itu bagaimana? Secara khusus sekarang kita bicarakan yang ada di Pulau Tarakan atau Kota Tarakan. Tarakan itu kan kecil lah, mohon maaf, kalau dibandingkan Pulau Kalimantan. Saya tidak bukan dalam rangka mengecilkan arti Tarakan, enggak. Tapi kalau dibandingkan Kalimantan kan kecil. Kan itu. Jaraknya aja, kalau di Jawa mungkin cuma satu kecamatan atau iya kan luasnya kecamatan yang besar wilayahnya. Dari ujung sampai ujung berapa? Kalau ditempuh dengan menggunakan sepeda motor santai. Enggak ada hambatan. Dari ujung sampai ujung 30 menit. Luasnya 35.000 persegi. Oh, kalau 35.000 persegi ya kecil. 35.000 kilometer mungkin. Meter apa kilometer? Kilometer. Kalau 35.000 meter cuma 3,5 hektar. Separuhnya dari pondok kita tadi. Kilometer persegi kan 35.000 kilometer persegi. Jumlah penduduknya 200.000, sedikit sekali itu, kecil sekali. Itu cukup 10 orang aja yang bergerak. Satu tahun kalau aktif loh ya, nggak usah banyak-banyak, 10 orang aja yang bergerak dengan pembagian tugas dan job deskripsi, schedule-nya jelas dan pasti. Satu tahun itu 10 orang yang aktif ini sudah mampu insya Allah menyampaikan informasi tentang dakwah salafiyah. Bukan mensalafikan loh ya, tapi sebatas menyampaikan informasi. Gak pakai setahun. Beberapa bulan aja kalau 10 orang aktif cuma 200.000. Kecil lagi. Masya Allah. Cuman itu tadi, mohon maaf aja agak keras saya bilang ini. Yang salah kita karena pasif itu. Nunggu aja. Mestinya kalau dalam beberapa puluh jam saya ditarakan ini sambil menggali-gali informasi, ini kan potensi semua ini. Yang kerja di rumah sakit, yang kerja di kantor pemerintahan, yang kerja di dinas, yang kerja di aparat keamanan, baik TNI maupun Polri, yang sales dan pedagang. Oh, justru ini ujung tombaknya sales sama pedagang ini kok ya. Bukan semuanya ustaz. Ustaz Abu Ahmad aja, Ustaz Abu Abdurrahman aja. Semuanya ustaz. Kalau perlu dibuatkan SK, jadikan ustaz semua. Biar percaya dirinya naik gitu kan ya. Kalau perlu dibuatkan SK biar semuanya jadi ustaz, kalau alasannya biar ustaz aja. Ustaz. Itu insya Allah 10 orang aja. Kalau misalkan aktif, ya aktif. Itu saya yakin dalam 1 tahun maksimal itu. Yang 200.000 orang ini sudah mendapatkan informasi yang versi kita yang benar tentang dakwah salafiyah. Perkara mereka menerima, percaya, tidak percaya, itu urusan belakangan, bukan urusan kita. Itu sudah kita kembalikan kepada Allah Azza wa Jal. Tapi tugas kita hanya memberikan informasi. Iya kan? Hanya memberikan informasi. Nah, kalau misalkan yang kita lakukan kemarin siang di markas Brimob, Pak Taryono, Pak Absori, Pak Nardin dan yang lainnya. Kalau misalkan yang kita lakukan kemarin siang di markas Brimob, membagi-bagikan resum itu, kita maksimalkan, kita tambah durasi waktunya, kita perluas target dan wilayah pembagiannya, kita perbaiki kualitas yang dibagikan. Itu aja sudah luar biasa. Misal dibuat buku bagus sekali. Jangan eman, perjuangan memang butuh dana. Buku 20 halaman misalkan, covernya bagus, lux, berwarna, iya kan, di situ diterangkan tentang dakwah salafiyah itu bagaimana, seperti apa, seperti tulisan yang kita sampaikan kemarin itu dalam catatan itu. semak diperbaiki, diperbagus, diedit, di layout, di setting, di desain. Ya kan? Kemudian di halaman depannya tampilkan apa namanya lembaga pendidikan kita yang ditarakan, yayasannya di mana, agar orang paham, oh secara legalitas memang sudah terpenuhi. Di halaman belakangnya daftar taklimnya, jadwal taklim, kan itu lengkap dengan deskripsi taklimnya itu apa aja, bukan cuma hari Selasa ba'da maghrib kitabnya ini, ustadznya ini, bukan cuma itu, belum cukup, tapi diberikan deskripsi sedikit setiap hari Selasa malam Rabu di tempat ini, kan itu masjid ini alamatnya lengkap. Nah, kitab yang dibahas judulnya ini sebuah kitab yang titik-titik-titik-titik-titik-titik, ganti paragraf, kitab ini titik-titik-titik-titik-titik, paragraf ketiga titik-titik-titik-titik, ustadznya siapa, itu lebih bagus lagi. Jadi orang itu tertarik, oh pembahasannya Riyadhus Shalihin, pembahasannya kitab tauhid, pembahasannya tentang tafsir itu. Jadi ada semacam buku yang bisa dibagikan tentang kita di sini yang ditarakan khusus, yang dicantumkan ya alamat kita, nomor telepon kita, ya kan? Kemudian dicetak sebanyak-banyaknya. Kemarin kan seharusnya kan kita apa namanya lebih cerdas lah ketika program tebar majalah itu, komunisme itu kan kita semangat kan ya, bagi sana, bagi sana, bagi sana. Nah itu kan sifatnya umum dia. Tapi sekarang kita ingin mengenalkan dakwah salafiyah untuk masyarakat Tarakan, ditarakan. Berarti yang kita bagikan harus sesuatu yang membahas tentang dakwah salafiyah di Tarakan. Nah, kalau alamatnya Jogja, orang Tarakan udah males, ngapain ke Jogja? Tapi yang alamatnya Tarakan, pusatnya Tarakan, siapa-siapa saja yang ditarakan. Karena demi Allah, yang tertarik itu banyak, yang penasaran itu banyak, yang mencari kebenaran itu banyak. Kita bagi-bagi. Yang aparat keamanan bagikan ke teman-temannya. Ini Pak. Yang di dinas, apalagi kepala balai, ya kan, yang kenalannya banyak sekali relasinya. Anak buahnya dibagi ini. Ya kan. Yang di rumah sakit juga seperti itu, bagikan. Manfaatkan itu. Pasien, pengunjung yang datang, bagi. Ini Pak. Yang sales, yang paklik-paklik itu, oh, kenalannya banyak loh itu, toko-toko, para pembeli. Jadi yang di bawah itu bukan cuma barang dagangan aja, bukan cuma kerja mohon maaf cari duit aja, tapi bawa biar Anda sebagai aparat keamanan punya nilai ibadah. Anda yang bekerja di rumah sakit ada nilai ibadahnya. Anda yang bekerja di pemerintahan juga ada nilai ibadahnya. Anda yang jualan keliling berdagang punya warung juga ada nilai ibadahnya. Selain bawa kanan kiri barang dagangan, bawa misalkan 20 eksemplar. Kalau mau cetak di Jogja aja murah, jangan ditarakan. Tarakan satu biji aja udah berapa puluh ribu, kan itu. Di Jogja kita menerbitkan buletin bagus sekali, bagus buletin saku gini, tapi besar, bukan cuma saku gini, besar ya. Itu cuma 600 perak. Cover depan belakang, bagian dalam depan, bagian dalam belakang itu lux warna full color, 600 perak. Bisa saya bantulah untuk menghubungkan. Atau kalau kita mau naikkan sedikit budgetnya, satu biji 1.000 rupiah. Kalau misalkan 1.000 rupiah, agar sampai ke 200.000 orang ini perlu berapa dananya itu? Seribu kali 200.000, itu muslim ya, 200.000 itu semuanya. Yang muslim berapa ribu? Berapa sekarang? 60% berarti 165%. Sekarang kita nggak usah 150 katakan gitu. Kita nggak usah banyak-banyak aja deh. Sekarang 50.000 aja yang kita sasar. Dari 50.000 itu pasti nyambung ke sana kemari itu. Sekarang 50.000 kali 1.000 berapa? 5 juta enggak? Kok 500.000? 1.000. Ini kalau pagi kok kurang cerdas ini kalau pagi. 50 juta. 50 juta Anda sudah menguasai Tarakan. Nilai itu kalau untuk sebuah promosi, kecil atau besar? Kecil. Mereka yang promosi properti, promosi produk baru, promosi HP, barang-barang pakai spanduk baliho itu, kurang dari 50 juta atau lebih dari 50 juta itu? Lebih bahkan. Di iklan-iklan itu. Belum bayarnya, belum. 50 juta dan dakwah salafiyah dikenal oleh masyarakat Tarakan. Ingat, target kita cuma memberikan informasi. Tujuan kita bukan biar mereka bagaimana jadi salafi. Itu nanti target yang kesekiannya. Tapi target pertama adalah menyampaikan informasi tentang dakwah salafi itu apa sih? Ini. Jadi ada perbandingan, ada apa namanya, usaha dari kita untuk melawan opini itu ada. 50 juta. Saya kira bukan satu hal yang berat kalau untuk ikhwan-ikhwan Tarakan itu. Kalau misalkan jumlah ikhwan Tarakan 50, berarti satu orang berapa? 1 juta. 1 juta tapi amal jariah. Kalau misalkan dari 1 juta yang Anda infakkan, satu orang dapat hidayah, tertarik. Itu nilainya lebih tinggi di sisi Allah dibandingkan unta merah yang harganya miliaran itu. 1 juta dapat miliaran pahalanya. Tapi kita gak usah berhitung pahala. Itu efektif sekali. Kita aja kalau bagi buletin itu, ada orang baru datang, bapak-bapak, masih orang baru. Kemudian ada tim yang menyambut, iya pak, ada yang bisa membantu gak? Saya pengen ikut pengajian. Oh iya, setelah diajak ngobrol, namun maaf bapak kok tahu informasinya. Dan kemarin saya dapat buletinnya pak. Oh, satu. Itu. Apalagi kalau yang 1 juta itu, targetnya bukan hari ini, tapi selama 1 tahun. Iya kan? Misalkan setiap ikhwan Tarakan diprogramkan gini, 1 orang 1 juta. Kan itu. Selama 1 tahun. Berarti per bulan berapa? Hah? Udahlah 1 bulan 100 ribu aja lah. Program ini akan kita jalankan 1 tahun yang akan datang. Itu sudah terlalu lambat itu. Tapi daripada tidak sama sekali, gitu Pak Absari? Satu bulan satu ikhwan 100 ribu didaftar, diingatkan siapa yang mau terlibat dalam kegiatan ini, mempromosikan dakwah salafiyah di kota Tarakan. Kan itu. Pokoknya kita targetnya misalkan kita cari 50 orang. Susah nggak cari 50 orang ini untuk setiap hari nyumbang 100 ribu? Abu Fadl, susah nggak? Jujur loh ini. Susah. Oh susah loh. Satu bulan 100 ribu loh. Lah iya, maksudnya ikhwan-ikhwan sendiri 50 ribu ikhwan-ikhwan kita sendiri yang aktif, yang simpatisan-simpatisan itu datengin, diajak, ayo pak kita punya program ini 1 bulan 100 ribu aja, sambil kita nyiapkan materi, percetakan, distribusi, kemudian target sasaran itu siapa-siapa saja. 1 tahun, ya walaupun terbilang lambat, daripada enggak sama sekali kan itu. Nanti tepat 1 tahun cetak 50 juta itu sudah sekian banyak, baru dibentuk tim, dibagi. Tarakan kan 4 kecamatan. Biar enggak tumpang tindih. Oh, yang penting bagi aja, enggak bisa asal bagi aja. Tapi 4 kecamatan, tiap kecamatan berapa? Ini tugasnya kamu. Pembagiannya bukan sehari dua hari. Ditarget selama 1 tahun. Daripada enggak, kalau misalkan siap 1 hari jazakumullah khairan. Tapi kalau misalkan kita lihat situasi, waktu pembagiannya kita kasih maksimal 1 tahun. Jadi sehari nemuin satu hari berkunjung ke 3 rumah, satu hari begini, kita sambil wajahnya yang bagus, sopan santun, yang halus, lembut. Pak, mohon maaf saya datang sini hanya untuk menyampaikan sebuah buku, mohon diterima. Kan itu. Cuma itu saja, terima kasih. Kan itu. Nanti ke warung yang berikutnya, terima kasih Pak, mohon maaf mengganggu waktu, saya datang kemari hanya ditugaskan oleh pimpinan saya untuk menyampaikan buku ini buat bapak. Jadi areanya itu jelas, durasinya 1 tahun, nggak usah lama-lama, itu udah lama itu. Maka insya Allah pada 2 tahun yang akan datang, dua tahun yang akan datang. Itu jangka panjang. Orang Syiah, orang Khawarij, semuanya itu jangkanya panjang. Betul gak Pak Muhyiddin? Gak ada orang yang punya cita-cita besar kok targetnya dicapai dalam waktu yang singkat itu, dia berarti gak paham cita-cita besar itu seperti apa. Cita-cita besar itu gak mungkin kok bisa tercapai dalam waktu yang singkat. Cita-cita besar itu harus panjang dan mengakar dia kan. Dibagi antum kecamatan, kan 4 kecamatan aja kan Tara kan, betul gak? Kan itu ikhwan misalkan 50 dibagi 4 berarti kan 12 setengah. Ya nanti ada yang 12, ada yang 13, mungkin sesuai luasnya wilayah atau kepadatan penduduknya. Kalau yang kecamatan di situ banyak penduduknya berarti bisa 20, yang sana kan sedikit 5, sana 10, sana 15. Jadi itu waktunya kapan? 1 tahun. Insyaallah 2 tahun lagi ketika saya datang ke sini, kita sudah siap membuat tablik akbar di lapangan mana yang paling besar? Stadion Putih, masyarakat Tarakan semuanya. Memungkinkan gak sebenarnya? Atau kalau misalkan bukan di stadion, di masjid yang paling besar di Tarakan, Islamic Center, buat tenda-tenda sekeliling Islamic Center. Kenapa? Seluruh masyarakat Tarakan tertarik. Dan itu. Kalau saya cuma mendampingi aja, nanti yang diharapkan hadir Ustadz Lukman, Ustadz Muhammad Asewet, kita, tapi kita yang persiapkannya itu. Jadi ketika kita mengundang mereka, masyarakat Muslim Tarakan, sudah gak bertanya-tanya lagi, siapa yang mengundang? Ya kita gak dikenal. Orang gak, kita aja kalau dikasih undangan, gak akan datang kok kalau gak kita kenal. Betul gak? Tapi kalau kita kenal baik, teman dekat, walaupun kita sibuk tetap disempatkan. Begitu? Ada undangan walimah, pernikahan. Teman dekat itu, kenal baik. Walaupun kita sibuk di kantor, sibuk tugas, tetap sempetin aja kan gitu ya. Sempetin datang, setemu muka kata orang. Kemudian pulang. Tapi kalau enggak kenal, ada undangan pernikahan. Siapa ini? Dibaca semua, malu. Seperti itu juga masyarakat kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.